Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita akan memasuki insyaallah taala babu maja'a fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallama janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirki. Bab tentang upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup semua jalan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Asy-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menyebutkan bab ini untuk memberi pelajaran kepada kita. Beginilah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan beliau menjaga tauhid, melindungi tauhid umat beliau, juga usaha beliau untuk menutup semua pintu yang dapat menjerumuskan kita di dalam kesyirikan. Karena jemaah sekalian, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ini prinsip umum. Ini prinsip umum bukan hanya ada di dunia kedokteran, tapi ini prinsip berlaku umum. Dan ini prinsip agama Islam, mencegah perbuatan dosa itu lebih baik daripada mengobati orang yang sudah terjerumus di dalam dosa. Itu biasanya lebih sulit. Maka Islam mengajarkan kita untuk mencegah terjadinya perbuatan dosa. Dan bahkan Allah menetapkan mendekati perbuatan dosa sudah termasuk dosa. Begitu pula mendekati syirik sudah termasuk syirik, yaitu syirik kecil. Dan sudah sering kita ingatkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi bab ini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid dan menutup pintu yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, yang harus kita teladani dari diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab ini ada 3 dalil. Kita masuk pembahasan dalil yang pertama. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah azza wa jalla, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri-diri kalian sendiri. Sangat berat ia rasakan penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan kebaikan bagi kalian. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau lembut serta penyayang. Surat At-Taubah ayat 128. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Soleh Al-Fauzan Hafizahullah menyebutkan dalam ayat ini kita bisa memetik 5 pelajaran yang paling penting. Pelajaran yang pertama, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad hadzara ummatahu minasyirki wa ba'adaha minhu wa sadda kulla tariqin yufdi biha ilaihi. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari kesyirikan dan menjauhkan umatnya dari kesyirikan itu serta menutup semua pintu atau semua jalan yang bisa menjerumuskan umatnya kepada kesyirikan. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Dari mana bisa kita petik ayat ini? Atau apa sisi pendalilannya? Karena di dalam ayat Allah mengabarkan kepada kita sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, serta lembut dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka tidak diragukan lagi kebaikan terbesar dan kasih sayang terbesar adalah menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Dan kuncinya untuk selamat dari api neraka adalah menjauhi syirik. Tidak ada yang selamat dari api neraka tanpa menjauhi kesyirikan. Ini syarat utama untuk selamat dari api neraka. Walaupun seseorang menghadap Allah dengan membawa semua dosa, tanpa dosa syirik, dia pasti selamat. Namun ada yang selamat sempurna, ada yang tidak sempurna. Ada yang mampir dulu di neraka. Tapi dia pasti selamat. Suatu hari dia akan keluar dari neraka. Walaupun seseorang membawa semua kebaikan, kecuali tauhid, dia tidak punya, maka dia tidak mungkin selamat. Dia tidak mungkin selamat. Jadi syarat utama untuk selamat dari azab Allah adalah mentauhidkan Allah serta menjauhi kesyirikan. Maka kebaikan terbesar yang kita berikan kepada saudara kita atau orang lain, kasih sayang terbesar, buktinya yang kita berikan kepada orang lain adalah mengajak mereka kepada tauhid dan melarang mereka berbuat syirik serta mencegah mereka dari mendekati pintu-pintu kesyirikan. Inilah sisi pendalilannya. Allah mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya serta sangat penyayang kepada umatnya, maka kebaikan terbesar dan bukti kasih sayang terbesar beliau adalah mengajarkan kita tauhid dan melarang berbuat syirik serta mencegah kita dari pintu-pintu kesyirikan tersebut. Dan ini pula yang harus kita teladani pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan orang-orang yang kita cintai tauhid yang benar. Larang mereka berbuat syirik. Larang mereka mendekati syirik. Dan ini adalah termasuk sebesar-besarnya peneladanan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendakwahkan tauhid dan melarang manusia berbuat syirik, inilah ittiba yang terbesar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada seluruh para nabi dan rasul. Sebagaimana telah kita bahas juga di kitab ini, dalil yang kedua, surat An-Nahl ayat ke-36, Allah Azza wa Jalla mengabarkan misi utama dakwah para nabi dan rasul, anibudullaha wajtanibut tagut. Setiap nabi dan rasul mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, semua yang disembah selain Allah. Pelajaran yang kedua, at-tanbih ala ni'matillahi ala ibadihi bi'irsali hadhar rasulil karim sallallahu alaihi wasallam ilaihim wa kaunuhu minhum. Peringatan bagi para hamba agar mensyukuri nikmat terbesar yang Allah berikan kepada mereka. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada mereka, yaitu diutusnya Rasul yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dan juga ayat ini menjelaskan beliau berasal dari diri mereka sendiri. Jadi ini pelajaran yang kedua, tapi sebenarnya mengandung dua poin. Poin yang pertama, kewajiban mensyukuri nikmat besar diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bahkan nikmat terbesar. Karena nikmat terbesar adalah keimanan. Kita enggak mungkin bisa beriman kecuali dengan diutusnya Rasul kepada kita. Tidak mungkin kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya kecuali dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka jemaah sekalian, di sini Syekh mengingatkan, ini adalah nikmat Allah yang terbesar bagi kita. Melebihi nikmat makan dan minum. Bahkan melebihi nikmat hidup sekalipun. Karena hidup tanpa keimanan itu adalah musibah dan malapetaka. Kematian di atas keimanan itu adalah nikmat. Itu adalah nikmat yang kita kenal dengan istilah husnul khatimah. Tapi hidup tanpa mendapatkan hidayah itu hanyalah musibah dan malapetaka. Kematian di atas keimanan itu adalah husnul khatimah, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan jemaah sekalian, mengapa perlu diutus Rasul kepada kita? Karena akal kita saja belum cukup untuk mengetahui detail rincian kebaikan dan kebenaran. Secara global, akal kita mungkin bisa tahu, tapi secara terperinci tidak mungkin. Secara terperinci tidak mungkin. Bagaimana cara kita sholat? Kapan waktu sholat? Bacaan apa yang kita baca? Itu enggak mungkin diketahui oleh akal kita kecuali diutus Rasul kepada kita. Jadi ini nikmat Allah yang sangat besar yang harus kita syukuri. Kemudian bagian yang kedua, dari poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, ayat ini juga mengandung pelajaran penting bagi kita. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh para nabi dan rasul berasal dari kalangan manusia. Berasal dari kalangan manusia. Ayat ini Allah mengatakan, rasulum min anfusikum. Rasul yang berasal dari diri-diri kalian. Maksudnya dari kalangan manusia. Bukan dari kalangan jin, bukan pula dari kalangan malaikat. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat, maksud dari kalangan kalian adalah dari bangsa Arab. Tetapi yang benar, maksudnya dari kalangan manusia. Dan juga, Allah menyebutkan nikmat ini dalam beberapa ayat. Di antaranya di surat Ali Imran, ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan terhadap orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengutus seorang Rasul yang berasal dari diri-diri mereka sendiri. Juga di surat Al-Jum'ah ayat kedua, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus pada ummiyin itu, orang-orang Arab ketika itu, rasul dari kalangan mereka. Maka jemaah sekalian, ulama menjelaskan makna ayat-ayat ini, rasul dari kalangan manusia. Walaupun kita tahu beliau dari bangsa Arab. Oleh karena itu, nikmat sebagai bangsa yang darinya rasul diutus kepada mereka, itu tentu lebih besar lagi. Akan tetapi, itu semua tidak bermakna rasul hanya untuk mereka saja. Tetapi untuk seluruh manusia, beliau sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya. Dan ulama juga sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada rasul dari kalangan jin. Sebagaimana ulama juga sepakat, nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk manusia dan jin. Jadi para jin punya kewajiban yang sama dengan kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong disampaikan. Para jin tidak boleh menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh membantu para dukun. Tidak boleh mengganggu manusia, tidak boleh membantu para tukang sihir untuk menyesatkan manusia. Mereka punya kewajiban yang sama. Itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Oleh karena itu, Allah menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat untuk disampaikan juga kepada para jin. Di antaranya surat Al-Jin, surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi, Allah turunkan ayat ini agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para jin dan manusia. Ya. Jemaah sekalian, tercabang dari sini juga pelajaran yang sangat penting. Ketika Allah menegaskan beliau berasal dari kalangan manusia, sama saja kita tafsirkan manusia secara umum atau bangsa Arab secara khusus, maka kita bisa memetik pelajaran yang tercabang darinya, yaitu beliau hanyalah manusia biasa. Sama seperti kita, yang tidak boleh kita kultuskan atau kita perlakukan secara berlebih-lebihan. Tidak boleh kita samakan dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita persembahkan kepada beliau satupun ibadah kita. Pelajaran yang berikutnya, yang ketiga kata Syekh, madhu nasabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini kata Syekh, terdapat pujian terhadap nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi yang kita katakan, karena ulama memiliki dua penafsiran, sebagian menafsirkan berasal dari diri mereka, maksudnya dari bangsa Arab, dan juga penafsiran yang kedua berasal dari manusia. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah dari manusia. Kalau kita perhatikan pelajaran yang ketiga, ini menunjukkan penulis Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah lebih menguatkan pendapat maksud dari diri mereka dari bangsa Arab. Oleh karena itu beliau mengatakan dalam ayat ini terkandung pujian terhadap nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah mengatakan beliau berasal dari nasab tersebut, itu adalah dalam konteks pujian. Dan juga tentu ini tidak diragukan lagi Andai tidak ada ayat ini sekalipun, tapi masih ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan beliau dari keturunan yang mulia. Betapa tidak, beliau dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Fahuwa, kata Syekh, min somimil Arab. Maka beliau itu berasal dari orang Arab yang paling murni, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Maksudnya yang paling mulia. Walaupun beliau sebenarnya bukan Arab asli juga. Beliau disebut dari keturunan Al-Arab Al-Musta'ribah. Bukan Al-Arab Al-Aribah. Bukan Arab yang asli. Tapi yang diarabkan. Bagaimana ceritanya beliau menjadi diarabkan? Karena ketika beliau dan ibunya di Makkah, datang orang-orang Arab dari Yaman dan beliau tumbuh besar bersama mereka, lalu menikahi putri mereka. Jadilah beliau orang Arab. Walaupun bukan Arab yang aslinya, namun kita tidak ragu lagi, itu yang lebih mulia karena Nabi Muhammad SAW berasal dari keturunan tersebut. Wa asyrafuhum baitan wa nasabah. Yang paling mulia rumahnya dan nasabnya, kata beliau. Yang paling mulia rumahnya dan nasabnya. Maksudnya dari keluarga yang mulia dan nasab yang paling mulia. Akan tetapi jamaah sekalian, kemuliaan ini bisa bertahan, bisa hilang. Bisa bertahan, bisa hilang. Kita tidak ragukan keturunan atau garis nasab Rasulullah SAW itu mulia. Tetapi jamaah sekalian, perlu kita ingatkan, ini mungkin hilang kemuliaannya. Kapan dia hilang? Ketika orang yang memiliki nasab tersebut kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu diperingatkan oleh Rasulullah SAW sendiri di dalam banyak hadis. Seperti dalam hadis yang sudah pernah kita pelajari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah putriku, silahkan minta hartaku yang aku miliki. Itu yang aku bisa berikan kepadamu. Tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah. Kalau kamu berbuat syirik, aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun. Maka hilang kemuliaan, walaupun putri Nabi sallallahu alaihi wasallam andai berbuat dosa syirik. Dan jemaah sekalian, di bab ini juga, di hadis yang terakhir insyaallah akan kita bahas, mungkin pertemuan yang akan datang, sebuah teladan dari cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seharusnya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Bagaimana seharusnya mereka? Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang, dalil terakhir di dalam bab ini, yaitu sebuah hadis dari cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari putra Al-Husain. Nanti saya akan tambahkan juga hadis yang lain dari putranya Al-Hasan. Jadi dua-duanya cicit dari cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pelajaran yang keempat, bayanu ra'fatihi wa rahmatihi bil mu'minin. Dalam ayat ini terdapat penjelasan sifat kelembutan dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beriman. Maka ayat ini mengandung teladan bagi kita pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersifat lembut serta penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Kalau kita bersikap keras, kasar terhadap orang-orang yang beriman, berarti kita tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pelajaran yang kelima, fiha dalilun ala gilzatihi wa syiddatihi alal kufari wal munafikin. Dalam ayat ini juga terdapat dalil sikap keras beliau, tegas beliau terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Beliau tidak berkasih sayang dengan mereka. beliau berlepas diri dari mereka, tidak bergabung dengan mereka. Dari mana bisa kita petik pelajaran ini? Karena Allah mengabarkan kepada kita, beliau lembut dan penyayang terhadap orang yang beriman. Kalau begitu, kepada orang kafir, yang beliau lakukan adalah kebalikannya. Inilah sifat Nabi kita yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sifat para sahabat beliau, yang Allah puji, dalam surat Al-Fath, ayat ke-29. Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu, asyidda'u alal kuffari, ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu para sahabat beliau, tegas kepada orang-orang kafir, dan berkasih sayang di antara mereka. Juga di surat At-Taubah ayat 73, Allah mengatakan, Ya ayuhan nabiyu, jahidil kuffar wal munafiqin, waghludh alaihim. Wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Jadi jamaah sekalian, kalau ada seorang muslim, dia melakukan kebalikannya. Kepada orang kafir dia berlemah lembut, tapi kepada sesama muslim dia keras, kasar, atau menghina, mencela, menjatuhkan, maka dia tidaklah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dia teladani? Orang-orang munafik di zaman beliau. Orang-orang munafik di zaman beliau, kepada orang-orang kafir mereka berlaku baik, tapi kepada orang-orang yang beriman mereka menyakiti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita yang kebalikannya. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat, beliau ingin selalu menghilangkan sesuatu yang menyusahkan orang beriman. Atau sebaliknya, beliau ingin apa yang mereka harapkan terpenuhi. Dari mana bisa kita petik? Karena Allah mengatakan, Azizun alaihi ma'anitum. Sangat berat beliau rasakan penderitaan kalian, kesusahan kalian. Maka dari sini kata para ulama, kita bisa petik di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin apa yang kita harapkan untuk kebaikan dunia dan akhirat terpenuhi. Dan apa yang kita takutkan dari bahaya di dunia dan di akhirat terhindarkan. Dan itu mencakup dunia dan akhirat. Makanya jemaah sekalian, banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu memberi saran-saran dalam masalah duniawi. Ada yang miskin, beliau kasih saran, kamu harus bekerja, kamu harus berbisnis, begini berbisnis, begitu. Diberi saran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dia tercukupi kebutuhannya. Bukan hanya masalah akhirat. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalam ayat ini. Tentu dalam masalah akhirat beliau lebih semangat lagi. Tetapi kalau kita baca dalam banyak hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya masalah akhirat menginginkan kebaikan untuk umatnya, juga dalam masalah-masalah duniawi. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh Allah dengan dua sifat di dalam ayat ini, adalah yang seperti dengan nama Allah, yaitu Rauf dan Rahim. Dan keduanya adalah juga nama Allah. Maka kita pun tahu, dari sini bisa kita petik pelajaran, ada nama Allah yang khusus bagi Allah, dan ada yang boleh diberikan kepada makhluk. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui? Bagaimana cara mengetahui? Mana nama Allah yang khusus bagi Allah, dan mana yang boleh diberikan kepada makhluk? Maka cara yang paling mudah adalah dengan dalil. Dengan dalil. Kalau kita dapati ada dalilnya, itu boleh dinamakan kepada makhluk, maka berarti itu bukan nama khusus bagi Allah. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka itu kemungkinan besar juga makna khusus bagi Allah. nama khusus bagi Allah, tidak boleh diberikan kepada makhluk. Nah, contohnya di sini ada dalilnya Rauf dan Rahim. Jadi boleh anak kita misalkan kita namakan Rauf dan Rahim. Iya. Boleh itu. Namun yang dianjurkan adalah Abdur Rauf atau Abdur Rahim, Abdullah, Abdurrahman dan seterusnya. Contoh lain jemaah sekalian, Allah menyebutkan tentang istri Raja Mesir. Allah sebut dengan Imra'atul Aziz. Istrinya Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama Allah. Maka kita pun tahu itu bukan nama khusus milik Allah. Baik, jadi ada dalilnya. Cara yang kedua, untuk mengetahui itu nama khusus bagi Allah adalah lihat pada kandungan maknanya. Lihat pada kandungan maknanya. Kalau maknanya adalah makna yang sangat agung, yang tidak mungkin dimiliki oleh makhluk, maka berarti itu khusus milik Allah Azza wa Jalla. Contohnya jemaah sekalian, Ar-Rahman. Itu artinya yang sangat luas sekali rahmatnya. Sangat luas sekali rahmatnya. Maka makhluk tidak boleh memiliki nama Rahman. Yang sudah terlanjur harus diganti. Ya. Harusnya dia dikasih nama Abdurrahman. Kalau namanya Abdurrahman, jangan dipanggil Rahman. Panggillah Abdurrahman. Begitu pula Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan rezeki. Begitu pula Al-Khaliq, sang pencipta, yang maha menciptakan. Dari segi makna kita bisa paham, ini enggak mungkin dikasih nama kepada makhluk. Tidak mungkin dikasih nama kepada makhluk. Begitu pula As-Somad. As-Somad artinya yang seluruh makhluk butuh kepadanya. Itu enggak mungkin dikasih nama kepada makhluk dengan makna tersebut. Iya. Yang lebih tidak mungkin lagi, yang sudah jelas adalah nama Allah itu sendiri. Nama Allah tidak boleh diberikan kepada makhluk. Iya. Begitu pula Ar-Rabb. Ini nama mutlak milik Allah. Tapi kata para ulama, andai dia disandarkan kepada sesuatu, boleh saja disebut untuk manusia. Seperti kita katakan, dia Rabbul Bait. Rabbnya, pemiliknya rumah. Tapi kalau kita katakan Ar-Rabb saja atau Rabb saja, itu tidak boleh. Tapi kalau disandarkan kepada kepemilikan sesuatu barang, maka boleh. Jadi, jemaah sekalian, ini dua cara untuk mengetahui nama-nama yang khusus milik Allah dan nama-nama yang boleh diberikan kepada makhluk. Ya. Namun tentunya, ketika makhluk disebut dengan penamaan bagi Allah, sebagai contoh dalam ayat ini, Nabi SAW disebut dengan Rauf dan Rahim. Tentunya kandungan sifat yang terdapat di dalamnya tidaklah sama. Kandungan sifat yang terdapat di dalamnya tidaklah sama. Antara sifat kelembutan Allah dan kelembutan Rasulullah SAW. Begitu pula kasih sayang Allah dan kasih sayangnya Rasulullah SAW tentu tidaklah sama. Walhamdulillah ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan tanya-jawab setelah sholat isya. Wabillahi taufik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan tanya jawab. Namun sebelum itu, saya ingin mengingatkan, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Rajab. Dan bulan Rajab adalah salah satu dari bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan dalam Islam, yaitu dia adalah salah satu dari bulan haram yang empat. Bulan haram artinya bulan yang dimuliakan. Allah telah menyebutkan tentang bulan haram di dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat ke-36. Inna iddata syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun dhalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Terdapat dalam kitab Allah di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maka di antara 12 bulan tersebut terdapat arba'atun hurumun, 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan, bulan-bulan haram itu bulan yang dimuliakan sehingga amal soleh lebih besar pahalanya. Dan juga dosa pun lebih besar dosanya. Jadi kita harus meningkatkan amal soleh dan lebih waspada dari perbuatan dosa. Karena dosa-dosa di bulan haram itu lebih besar lagi dosanya. Apa 4 bulan haram itu? Dijelaskan dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurumun, thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun syahrul mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun itu terdiri dari 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Dan Rajab yang tidak berurutan, yaitu dia terletak antara Jumada dan Sya'ban. Setelah Jumada al-akhirah, kita masuki bulan Rajab, tidak lama lagi Sya'ban, setelah itu Ramadan. Maka ini hadis menjelaskan bulan Rajab bulannya kaum Mudhor juga, yaitu dimuliakan oleh suku Mudhor dahulu, adalah bulan haram. Amal soleh lebih besar pahalanya. Di antaranya insya Allah termasuk kita menuntut ilmu, bermajelis ilmu, termasuk amal soleh. Dan ingat, dosa-dosa pun lebih besar. Maka kita harus lebih hati-hati. Namun jemaah sekalian, para ulama juga menjelaskan, tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Beda dengan bulan-bulan haram yang lain. Beda dengan bulan-bulan haram yang lain, itu ada amalan-amalan khusus. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, ya amalan haji. Muharram ada puasa 9-10 Muharram. Tapi bulan Rajab itu tidak ada. Jadi yang kita tingkatkan adalah ibadah yang sifatnya umum. Mau berpuasa dari tanggal 1 sampai akhir bulan Rajab tidak masalah. Atau kebanyakan harinya. Tidak ada hari khusus untuk berpuasa. seperti di bulan Muharram 9-10 sangat ditekankan. Namun di bulan Rajab tidak ada. Jadi sepanjang bulan Rajab pahalanya sama saja. Begitu pula malam khusus untuk beribadah juga tidak ada. Jadi sepanjang malam, setiap malamnya di bulan Rajab itu pahalanya sama. Jadi tidak ada amalan khusus, tidak ada hari khusus, maka kita lakukan ibadah-ibadah yang bersifat umum. Perbanyak puasa sunnah, perbanyak sholat sunnah, begitu pula bersedekah, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu, dan seterusnya. Itu yang kita tingkatkan. Tidak ada yang khusus. Memang ada sebagian hadis-hadis yang disebarkan terkait keutamaan hari khusus di bulan Rajab, keutamaan puasa khusus tanggal tertentu, begitu pula keutamaan sholat khusus di bulan Rajab. Akan tetapi jemaah sekalian, para ulama ahli hadis menjelaskan itu semuanya adalah hadis-hadis lemah dan palsu. Itu semuanya adalah hadis-hadis lemah dan palsu. Bahkan Imam Ibnu Hajar, imam ahli hadis dari madhab Syafi'i, beliau punya buku khusus yang beliau berjudul Tabyinul Ajab Bima Warada Fi Syahri Rajab. Buku khusus untuk meneliti hadis-hadis tentang bulan Rajab. Semuanya tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita ikut menyebarkan hadis-hadis yang lemah dan palsu, karena ancamannya berat sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi hati-hati, jangan kita ikut terlibat menyebarkan hadis-hadis yang lemah dan palsu. Ancamannya berat sekali. Iya. Apalagi kalau ada tambahan ancaman-ancaman, kalau enggak disebarkan nanti bisa menimbulkan kesialan dan lain-lain. Itu sudah termasuk syirik, karena memastikan hal yang gaib, memastikan hal yang gaib di masa depan. Iya. Begitu pula ada nama solat yang mereka sebut solat raghaib. Itu dilakukan di malam Jumat pertama di bulan Rajab sebanyak 12 rakaat. Waktunya antara maghrib dan isya. Solat raghaib. Maka itu adalah solat yang diada-adakan, tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalil yang sahih. Iya. Dan juga Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengingatkan, termasuk yang tidak sahih, kata beliau, tidak ada riwayat sahih, riwayat tentang peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab yang diyakini tanggal 27 Rajab, tidak ada hadis sahih. Itu hanyalah kisah para tukang dongeng, kata beliau. Zakara ba'dul qussas annal isra kanat fi rajab qala wa dhalika kadhibun. Beliau mengatakan itu hanya diceritakan oleh para tukang dongeng, Isra Mi'raj itu di bulan Rajab, dan beliau menegaskan itu adalah bohong, hoax. Ya. Jadi enggak benar. Makanya ada orang sengaja bangun tengah malam di malam 27 Rajab untuk sholat tahajud, karena alasannya bertepatan dengan Isra Mi'raj. Bahkan andai bertepatan sekalipun dengan Isra Mi'raj, tidak disyariatkan dia mengkhususkan malam itu untuk sholat malam. Kalau bisa setiap malam sholat tahajud, jangan dikhususkan waktu tanpa ada dalil khusus. Baik, ini jemaah sekalian, sekilas tentang bulan Rajab. Semoga kita mendapatkan pahala yang melimpah di bulan ini. Izin bertanya di luar tema, Ustaz, mana yang lebih baik, sedekah sekaligus yang ada di kantong atau sedekah sedikit-sedikit tapi setiap hari? dikarenakan saat ini saya dalam posisi belum mempunyai pekerjaan. Jadi enggak pasti kapan dapat rezeki. Kapan dapat rezeki lagi. Lalu apakah ini termasuk kelemahan iman? Kalau saya khawatir, jika disedekahkan semua, saya tidak punya uang untuk hari-hari setelahnya. Ya. Jemaah sekalian, ini mengandung dua permasalahan. Yang pertama, jadi mana yang lebih bagus? Punya uang banyak dikeluarkan sekalian atau sedikit-sedikit untuk sedekah? Jawabannya insya Allah kembali kepada kemaslahatan orang yang menerima. Kemaslahatan orang yang menerima. Kalau yang menerima satu orang, dan umumnya kita lihat manusia punya banyak kebutuhan, apalagi musim, misalkan musim penerimaan murid baru. Mereka anak-anaknya lulus dan harus masuk sekolah. Itu biasanya dia butuh banyak. Kalau kita ngasih sedikit-sedikit, ya tidak menutupi kebutuhannya. Tidak menutupi kebutuhannya. Ya. Kebetulan saya tadi malam berdialog dengan salah satu ikhwan kita. Pekerjaan beliau hanyalah seorang satpam. Ya, beliau masih punya hutang karena dulu pinjam uang demi memasukkan anak ke sekolah. Jadi lihat kondisi orang yang kita beri bantuan. Ya. Dan secara umum kita kasih besar untuk satu orang itu lebih baik. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau jumlahnya besar, mungkin dengan itu dia bisa berbisnis, dia bisa berusaha, sehingga dia di kemudian hari tidak lagi membutuhkan bantuan. Tidak lagi membutuhkan bantuan. Daripada cuma kasih sedikit, ya dia jadinya kurang bisa memanfaatkan yang sedikit itu, paling untuk konsumsi saja. Jadi istilahnya kita lebih baik ngasih sesuatu yang seperti kail atau pancingnya daripada kasih ikannya yang dia konsumsi sudah habis. Iya kan? Jadi itu lebih baik. Dan itu juga lebih baik daripada kasih ke banyak orang tapi semuanya dapat sedikit-sedikit. Insya Allah itu lebih baik. Karena dengan begitu mengurangi orang yang berhak menerima zakat di kemudian hari atau menerima sedekah. Iya. Jadi seperti itu, lihat kepada kemaslahatan orang yang menerimanya. Iya. Mungkin saja bisa kita kasih sedikit-sedikit. Kalau kita lihat orangnya ini enggak bisa kelola uang, dikasih banyak langsung habis. Ya enggak apa-apa, kita kasih sedikit-sedikit supaya dia belanja yang paling penting untuk dia. Iya. Baik, kemudian yang kedua, jemaah sekalian, bahkan termasuk yang dijelaskan para ulama, sesuai syariat, kita kalau bersedekah tidak boleh memudaratkan diri kita. Tidak boleh memudaratkan diri kita. Contohnya memudaratkan diri kita gimana? Kita ngasih sedekah banyak sampai habis, lalu kita sendiri butuh sedekah jadinya. Itu memudaratkan diri kita. Dan meminta-minta dalam syariat itu tercela. Kalau kita jadi peminta-minta, itu lebih tercela lagi. Ya. Nah, mungkin orang berkata, bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau bersedekah semua hartanya di jalan Allah. Maka para ulama ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, Abu Bakar itu sudah tahu dia punya usaha-usaha dan sumber-sumber penghasilan yang akan datang gitu. Jadi enggak akan membahayakan dia. Tidak pula membahayakan keluarganya kalau dia kasih semuanya. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, tawakalnya Abu Bakar kuat. Antum kuat enggak seperti Abu Bakar tawakalnya? Itu dia masalahnya. Ya. Ini Abu Bakar tawakalnya kuat. Dan Allah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Jadi, insya Allah itu tidak mengapa, tidak membahayakan keimanan ketika kita bersedekah, kita juga memperhitungkan kebutuhan kita. Bahkan itu dianjurkan di dalam syariat. Iya. Yang tidak boleh berkurang adalah tawakal kita kepada Allah. Jangan sampai hati kita beralih kepada harta kita dalam hal tawakal. Yakinlah itu hanyalah sebab Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Wallahu alam. Saya ingin bertanya tentang tawassul. Kan kita tidak diperbolehkan bertawassul kepada orang yang sudah wafat. Tapi beberapa saat yang lalu saya diberitahu oleh teman bahwa boleh berdoa tawassul kepada syuhada, orang alim atau wali Allah yang sudah wafat. Karena menurut teman saya mereka itu tidak wafat. Hal ini katanya sesuai dengan surat Ali Imran ayat 169. Bagaimana penafsiran ayat tersebut yang tepat? Sehubungan dengan perilaku berdoa memohon kepada ahli kubur dan atau berdoa memohon kepada Allah dengan perantara amal baik yang pernah dilakukan oleh wali Allah yang sudah meninggal tersebut. Ya. Jadi jemaah sekalian, memang ini sering diucapkan oleh orang-orang yang berdoa kepada para wali. Ini ayat ini jadi syubhat mereka. Dan para ulama mengatakan, tidaklah orang yang menyimpang itu berdalil dengan satu ayat untuk dijadikan syubhatnya, kecuali ayat itu akan membantah dia. Kecuali ayat itu akan membantah dia. Jadi antum perhatikan, umumnya orang yang menyimpang kemudian dia berdalil dengan ayat atau hadis. Kalau kita teliti lebih jauh, ayat dan hadis itu sebenarnya membantah dia. Sebenarnya membantah dia. Nah, ayat ini memang sering mereka jadikan sebagai hujjah. Yaitu surat Ali Imran ayat 169. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata." Jangan kamu mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu betul-betul mati. "Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun." Bahkan mereka hidup mendapatkan rezeki di sisi Rabb mereka. Jadi mereka mengatakan orang-orang soleh yang wafat itu berdasarkan ayat ini mereka tidak betul-betul wafat, mereka hidup kata Allah. Bahkan mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang mereka jadikan dalil untuk berdoa kepada orang-orang soleh tersebut. Sebenarnya jawabannya mudah sekali. Jawaban yang pertama, ini jawaban untuk semua dalil yang mereka gunakan untuk mendukung kesesatan. Jawaban yang paling mudah, kita tanyakan kepada mereka, mana salafmu yang berpendapat ayat itu bermakna demikian? Mana salafnya? Ada enggak nukilan dari sahabat tabi'in, dari kitab-kitab tafsir yang mu'tabar? Kalau tidak ada, sudah. Berarti itu pemahaman, hanya pemahaman dia. Sahabat tidak memahami seperti itu. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, tadi saya katakan, sebenarnya ayat itu bisa membantah mereka sendiri. Karena ayat mengatakan inda rabbihim yurzakun. Mereka mendapatkan rezeki di sisi Rabb mereka. Jadi mereka bukan memberi rezeki, tapi diberi rezeki. Yang beri siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa minta ke mereka, enggak minta kepada Allah? Jadi ayat ini justru malah membantah mereka. Ayat ini mengatakan mereka diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Harusnya Allah tempat kita meminta, bukan kepada orang-orang soleh tersebut. Kemudian jawaban berikutnya, juga tidak ada dalil mereka bisa mendengarkan doa yang kita panjatkan kepada mereka. Apalagi kalau orangnya kuburnya di Arab. Jauh sekali. Dia masih hidup pun dia enggak dengar, apalagi dia sudah wafat. Makanya di situ juga kata para ulama, sebenarnya bisa mengandung juga syirik dalam sifat Allah. Kalau orang tersebut di kuburnya dan kita berbicara kepadanya, itu seakan-akan kita meyakini dia juga As-Sami yang Maha Mendengar. Ya. Dan ini juga mirip seperti yang pernah saya ceritakan waktu kita ke Banten kemarin, ada orang sana yang ngomong juga seperti itu. Jadi ada kuburan di tengah-tengah banjir dan kuburan itu tidak apa-apa. Semua di sekitar kuburan itu hancur. Dia pun tambah yakin, ini pasti wali Allah. Ya. Dan kisah yang sama juga pernah saya dengarkan di Aceh. Waktu tsunami kemarin, jadi katanya adalah kuburan wali Allah yang tidak apa-apa. Sementara rumah-rumah, bangunan-bangunan di sekitarnya semuanya hancur. Ya. Maka sebagian orang pun berdalil dengan itu untuk berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Maka saya katakan kepada orang tersebut di Banten kemarin, saya bilang, itu kuburan tersebut tidak hancur. Saya juga bilang, insya Allah dia wali Allah. Insya Allah dia wali Allah. Allah lindungi kuburannya. Nah, sekarang saya mau tanya, dia melindungi kuburannya sendiri atau Allah yang melindungi? Dia dengan fitrahnya menjawab, Allah yang lindungi. Ya. Kalau begitu jangan minta kepada dia, minta kepada Allah. Iya ya. Apakah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai peliharalah jenggot? Berarti kita boleh merapikan jenggot kita dengan mencukur sebagiannya agar terlihat rapi dan terpelihara. Tidak, tidak boleh. Dipotong sebagian, dicukur sebagian, tidak boleh. Itu terlarang. Dirapikan cukup disisir atau dikasih minyak, tidak boleh dengan cara dipotong atau dicukur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Beliau mengatakan, "A'ful liha," biarkan jenggot Anda tumbuh. Dan tidak ada satu riwayat pun beliau memotong jenggotnya. Hanya ada riwayat dari sahabat, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Itu pun sahabat yang lain tidak membenarkan ijtihad beliau. Dan itu pun beliau lakukan hanya ketika ihram, saat sebelum ihram, yaitu beliau genggam satu genggaman jenggot beliau, kemudian bagian bawahnya beliau potong. Ya, beliau anggap itu apa namanya? Kelebihan. Iya. Banyak juga orang seperti ini tapi atasnya dipotong. Ya. Dan itu hanya ijtihad beliau. Para ulama menjelaskan ijtihad Ibnu Umar yang ini menyelisihi dalil. Menyelisihi dalil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan seperti itu. Iya. Dalam perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilindungi 3 dinding. Bagaimana masjid yang ada kuburannya di sisi kanan masjid namun dibatasi dinding masjid tersebut? Bolehkah salat di masjid tersebut? Jamaah sekalian, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh para ulama dilindungi oleh 3 dinding. Namun kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan di areal masjid. Bukan di areal masjid. Jadi, kalau ada kuburan dekat masjid dan bukan di areal masjid, ini syarat yang pertama. Bukan di areal masjid. Syarat yang kedua, masjid itu bukan tempat yang didatangi orang-orang untuk mengagungkan kuburan itu. Untuk berbuat syirik di kuburan itu. Maka, kalau terpenuhi 2 syarat ini, tidak masalah. Walaupun kuburan itu dekat dengan masjid. Jadi dia bukan di areal masjid dan bukan kuburan yang masjidnya di situ didatangi orang-orang untuk mengagungkannya. Jadi mereka berbuat syirik di masjid tersebut dengan cara mengagungkan kuburan itu. Walaupun kuburan itu di luar masjid. Jadi 2 syarat ini kalau terpenuhi maka tidak masalah. Karena sebagaimana juga telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah di areal masjid. Iya. Setiap awal Ramadan orang menyimpan lilin di kuburan. Apakah ini termasuk larangan dalam dalil terakhir? Dalil terakhir di bab yang lalu ya. Iya, sama saja. Kan penerangan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam memang bukan listrik. Memang api. Bukan listrik. Iya. Sama saja. Terus buat apa mereka menyimpan lilin di situ? Jangan-jangan menyerupai orang-orang Nasrani. Apa yang harus Anda lakukan pada saat tradisi Lebaran yang mengharuskan ziarah kubur dan membaca Yasin serta surat-surat lain di kuburan? Apakah saya tidak ikut dan menentang keluarga, ataukah saya tetap ikut, tapi saya tidak ikut membaca dan mengingkari dalam hati? Tidak, tidak boleh ikut. Dan datanglah berziarah kapan saja. Mengkhususkan waktu berziarah itu termasuk menambah-nambah di dalam agama. Dan juga membaca Al-Quran di kuburan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana insya Allah akan kita bahas dalilnya. Larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran di kuburan. Andaikan tidak ada dalil yang melarang, maka itu juga termasuk bid'ah, karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan. Padahal kita semua tahu Nabi dan para sahabat paling rajin baca Al-Quran, tapi tidak ada satu riwayat pun mereka membaca Al-Quran di kuburan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat perempuan yang menziarahi kuburan. Bagaimana maksudnya? Ya maksudnya enggak boleh wanita berziarah kuburan, karena dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah kita jelaskan, bagi ini pendapat ulama yang meyakini hadis tersebut adalah sahih. Sebagian ulama yang melemahkan hadis tersebut seperti Syalbani. Beliau melemahkan hadisnya, tapi ada hadis lain yang beliau sahihkan, yaitu dengan lafaz zawaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Namun kesimpulannya, kalau kita perhatikan dua hadis ini, maka wanita tidak dianjurkan berziarah kubur. Ini insyaallah pendapat yang lebih kuat. Bolehkah seorang perempuan pergi ke klinik kecantikan atau salon untuk perawatan dengan maksud supaya menyenangkan suami? Boleh, sangat bagus. Asal suami sendiri. Dan juga tidak mengandung penyelisihan syariat. Itu khusus perempuan, terjaga dari pandangan kaum laki-laki, ya. Tidak ada pegawai laki-lakinya walaupun bencong. Ya. Semuanya perempuan, tidak masalah. Dan ingatlah, ketika seorang wanita tampil cantik di depan selain suaminya, itulah yang disebut dengan tabarruj. Tabarruj itu artinya wanita yang memperlihatkan kecantikannya atau perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Kuburan keluarga ada yang ditinggikan dengan keramik dan disemen. Apakah itu termasuk berlebihan? Dan jika iya, seandainya pihak keluarga tidak ingin ada perubahan, apakah dengan membiarkannya berlebihan seperti itu tetap menjadikan saya berdosa? Iya, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyuruh menghancurkan kepada Ali bin Abi Thalib, "Alla tada'a timsalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu." Jangan kamu biarkan ada kubur, ada patung atau gambar bernyawa kecuali kamu musnahkan, dan kuburan yang ditinggikan kamu ratakan. Ratakan maksudnya kembalikan seperti bentuk semula. Keluarga harus mengembalikan seperti bentuk aslinya. Dan kalau kita sendiri yang ingin mengembalikannya sementara keluarga yang lain tidak setuju dan bisa memunculkan kesalahpahaman mereka, maka ditunda, karena tidak boleh kita merubah kemungkaran, nanti muncul kemungkaran yang lebih besar. Iya, ditunda sampai mereka dipahamkan. Ada seorang ikhwan yang mengajak saya nazar. Sebelum nazar saya istikhara terlebih dulu. Qadarullah, ada saja musibah di keluarga saya yang menyebabkan tertunda terus nazarnya. Semakin kesini saya semakin yakin saya tidak cocok dengannya dan tidak ingin nazar, karena saya semakin tahu sikap dia. Lalu apa boleh saya menolak nazarnya yang sebelumnya pernah bersedia nazar dengannya? Boleh, tidak masalah. Banyak yang siap gantikan. Tidak apa-apa. Dan memang harus seperti itu, kita istikharah. Di mana hati kita mantap, itulah hasil istikharah kita. Iya, tidak harus nunggu mimpi dulu. Di mana hati kita kuat, itulah hasil istikharah kita. Iya. Anda ingin menanyakan terkait Al-Quran surat Al-Ahzab 33. Apa yang dimaksud Allah mensucikan Ahlul Bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat ini? Sebenarnya ayat tersebut tidak berbicara tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat 32-nya itu sedang berbicara tentang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa, wahai istri-istri para nabi, kalian tidak seperti wanita yang lain. Init taqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah, kalau kalian bertakwa, maka janganlah kalian merendahkan suara kalian atau melembutkan ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, sehingga orang yang di hatinya ada penyakit, yaitu penyakit syahwat, orang yang di hatinya ada penyakit syahwat itu berkeinginan untuk melakukan perbuatan yang keji. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian tabarruj seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu. Wa aqimna salata wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah, dan tegakkanlah salat, bayarkan zakat, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Baru setelah itu, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah ingin untuk mensucikan kalian atau menghilangkan kotoran dari kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sebenar-benarnya. Jadi ayat ini konteksnya jelas. Yang dimaksud ahlul bait di situ adalah para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nas Al-Qur'an Allah mengatakan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul bait. Dan jemaah sekalian, kita sering dengar katanya Syiah itu pencinta ahlul bait. Bahkan mereka bikin organisasi namanya Ijabi. Apa artinya Ijabi? Ikatan Jamaah Ahlul Bid'ah. Jadi mereka mengaku-ngaku cinta ahlul bait, tapi subhanallah, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak anggap ahlul bait. Jadi antum jangan tertipu, orang-orang Syiah mengklaim kami pencinta ahlul bait. Dan mereka selalu menggambarkan ahlus sunnah itu memusuhi ahlul bait supaya orang-orang tertarik mengikuti Syiah. Jadi maksud mereka ahlul bait itu enggak semua ahlul bait mereka bela atau mereka cintai. Yang mereka cintai pun itu dengan cinta yang melampaui batas. Sampai bahkan na'udzubillah menuhankan Ali bin Abi Thalib, Al-Husain dan lain-lain. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka bukan ahlul bait. Bahkan na'udzubillah mereka mengatakan, subhanallah, sesuatu yang kita enggak sanggup untuk mengatakan walaupun hanya sekedar memberi contoh. Luar biasa. Keji sekali ucapan mereka terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nas Al-Qur'an yang menegaskan, sebagaimana juga kata Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Allah menegaskan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ahlul bait berdasarkan nas. Apa maknanya Allah mensucikan mereka? Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan Allah melindungi mereka dari perbuatan yang keji. Ya, makanya jemaah sekalian, para ulama juga sepakat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri beliau di dunia dan di akhirat. Jadi mereka sudah dipastikan akan wafat dalam keadaan beriman dan mereka tidak boleh dinikahi oleh siapapun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tetap akan menjadi istri beliau dan masih istri beliau sampai di akhirat kelak. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.